Belajar dari teladan bumi. Bumi adalah tempat kita berpijak. Bumi kokoh dan solid. Ia menjadi tempat kita berlindung sejak lama. Bumi menerima apapun yang kita berikan padanya. Apakah seseorang menaburkan berbagai bunga indah dan harum, menuangkan parfum wangi atau mempersembahkan susu segar, atau bahkan seseorang membuang kotoran manusia berbau menyengat, seperti ingus, urin, ataupun ludah yang kotor dan bau tidak sedap sekalipun. Sang bumi menerima semua itu tanpa membeda-bedakan atau penolakan. Bumi adalah rumah bagi semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dari binatang yang merayap di tanah, binatang yang berenang di air, bahkan burung yang terbang di angkasa. Bumi bagaikan ibunda, ia selalu siap mendekap semua orang dalam pelukannya. Kita lahir dari bumi dan kembali lagi ke bumi.